bukan maksud di hatiku untuk menyiksa dirimu dalam penantian. Oh, bukan pula maksud hati untuk mengkhianati cintamu yang suci. Ku tahu dirimu sayang mengharapku datang. Cintaku hanya padamu, duhai kekasihku. Rintik-rintik hujan gerimis membasahi tubuhku. Dingin-dingin aku mendingin. Hatimu mata tak berjam, engkau selalu terbayang. Namun hujan jadi maksud di hatiku untuk menyiksa dirimu dalam penantian. Oh, bukan pula maksud hati untuk mengkhianati cintamu yang suci. Ku tahu dirimu sayang mengharapku datang. Cintaku hanya padamu, duhai kekasih. Rintik-rintik hujan gerimis membasahi tubuhku.